Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون حفظني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. ما زلنا حديثنا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حين رأى منكرا حلقا في المسجد يعدون بحصياتهم عن التكبير والتحليل والتسبيح. حديث هذا مسجد لما بحثنا في حديث أبي موسى الأشعري yang akhwan dalam pertemuan yang lalu kita bacakan bahwasanya beliau menunggu kehadiran keluarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi salatul ghada, yaitu di salat ghada ini yang sahih salat subuh. Salat ghada yang sahih adalah salat subuh. Yang hal itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimallahu ta'ala sebagai hadis yang munasabah dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Yasin Abu Tau Ta'ala di zikri akibatil mukhalif limujalisi ahli ma'asi wal bid'ah wal ahwa wa ma yantiju bisababiha min asyari wal bala. Itu fasal dalam menyebutkan akibat bergaul duduk dengan ahli ma'asi ahli bid'ah wal ahwa dan apa yang akan timbul dengan seseorang sebab duduk bersama orang-orang yang jelek, ya, sehingga kejelekan pula yang akan ditimbulkan dan fitnah pula yang akan ditimbulkan. Dalam hadis yang telah kita bacakan yaitu ketika dilaporkan ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Musa al-Asy'ari tentang sekelompok manusia yang ketika itu mereka duduk menunggu salat ditegakkan, maka mereka isi waktu-waktu mereka dengan membaca takbir, tahlil, tahmid, dan hal itu mereka lakukan dengan menggunakan batu-batu kerikil yang kecil. Maka dikatakan oleh Abi Musa al-Asy'ari, ra'aitu khilaqan yajlisuna fil masjid, aku melihat sekelompok manusia mereka duduk di masjid melakukan perihal tersebut, dan hal itu adalah kemungkaran. Sehingga beliau katakan, ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu, perkara yang hal itu aku menganggap sebagai perkara yang mungkar. Tetapi beliau tidak serta-merta untuk mengingatkan perkara mungkar tersebut sampai beliau membalikan urusannya atau bertanya terlebih dahulu kepada orang yang dianggap pendahulunya. Bahkan orang tersebut tidak ada lain adalah sebagai sahabat pula, sama kedudukannya dengan Abu Musa al-Asy'ari, sahabat pula. Tetapi tidak menghalangi beliau untuk bertanya dari permasalahan yang beliau hadapi, ya. Meskipun levelnya sama, telah boleh ini juga Ustaz juga atau ulama juga atau kiai, maka hal itu tidak menghalangi seseorang untuk mengambil faedah dari yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Waqi' rahimallahu taala, la yanbulu rajul atau la yanbulu rajul hatta yakhudha amman fawqahu wa amman siwahu wa amman dunah. Seseorang tidak akan cerdas, tidak akan pandai sampai dia mampu mengambil faedah dari orang yang di atasnya atau orang yang sama setingkat selevel ataupun dengan orang yang di bawahnya. Maka hal itu yang dilakukan oleh Habib Musa al-Ash'ari, sehingga bertanya, memberi fatwa, petunjuk, arahan, meskipun pada diri beliau sendiri telah tertanam bahwasanya perkara tersebut yang beliau lihat adalah perkara yang mungkar. Sehingga diperintahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Uddu sayyi'atihim." Kuliyaudu sayyatnya, coba kalau mereka itu menghitung kesalahan-kesalahannya. Jangan hitung tasbih, takbir, tahmid dengan batu. Tapi coba dihitung kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itu didatangi sesampainya Abdullah bin Mas'ud ke masjid, dan masih terlihat halaqah mereka, perkumpulan mereka yang sedang menghitung bilangan-bilangan tasbih, tahlil, tahmidnya dengan batu tadi. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tiga ulang, "Tumma nadha wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaq." Kemudian berlalulah dan berlalu pula bersama kami Abdullah bin Mas'ud sampai akhirnya datang pada halaqah yang berada di masjid, dari halaqah-halaqah yang ada, yang setiap halaqah perkumpulan mereka dipimpin oleh seorang pemimpin untuk menyeru, mengumandu bilangan dari tasbih tersebut, zikir yang mereka lakukan. Kemudian Abdullah masih berdiri di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, dengan mengatakan, "Ma hadza alladzi araakum tasna'un?" Perkara apa ini? Perkara apa yang kalian lakukan? Ya, aku lihat sekarang ini atas apa yang kalian lakukan di sini. Qalu, mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, hasan na'udzu bihi at-tahdhir wa tahlil wa tasbih." Kami melakukan dengan ini semua, dengan batu-batu kerikil ini, tiada lain untuk menghitung tahbir, tahlil dan tasbih. Qala, maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa'uddu sayyi'atikum, fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un." Kata Abdullah bin Mas'ud, coba hitung oleh kalian kesalahan-kesalahan kalian, maka aku menjamin tidak akan sia-sia sedikit pun dari kebaikan kalian. "Waihakum ya ummat Muhammadin ma asra halakatakum." Sungguh celaka wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. "Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam tawafirun." Karena di sana mereka para sahabat Nabi kalian, para sahabat Nabi kalian masih banyak, masih melimpah ruah para sahabat ketika itu hidup di tengah-tengah mereka. Tetapi kenapa kok mereka tidak bertanya kepada para sahabat apakah amalan seperti itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk menghitung zikir-zikir mereka dengan batu ataupun yang lainnya? Kenapa? Dikembalikan perkaranya kepada ahli ilmu. Maka ini adalah sebab kebinasaan, kehancuran umat. Sebagaimana yang sering kita lewati hadis Abdullah bin Amr bin As, sebab kebinasaan manusia tiada lain tatkala al-i'rad an ulama'ihim, berpaling dari ulama mereka, berpaling dari kibar mereka, dan menjadikan orang-orang bodohnya sebagai mufti, ahli fatwanya, pemimpin. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa hadhihi thiyabuhu lam tabda." Dan inilah bajunya sahabat Rasulullah SAW yang belum usang. "Wa aniyatuhu lam tuksar." Dan bejana-bejananya belum ada yang hancur. Artinya belum jauhnya mereka meninggalkan belum jauhnya mereka meninggalkan melalui masa-masa hidup mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi betapa cepat kemungkaran yang terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diyakul, maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disebutkan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman melainkan setelahnya itu lebih jelek. Walladhi nafsi fi yadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftadihi babid dalalah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, apakah sungguh kalian berada di atas suatu agama yang lebih baik, lebih memberikan petunjuk daripada agama yang dibawa oleh Muhammad, atau kalian sebagai orang-orang pembuka pintu-pintu kesesatan? Apa yang diingatkan oleh Abdullah yang masuk kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan, lisanul hal secara tidak langsung menganggap bahwa mereka berada di atas satu ajaran, di atas satu agama, di atas satu syariat yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lisanul hal ketika seorang mengadakan, mengidekkan, mempraktekkan sesuatu dari permasalahan ibadah yang hari itu tidak ada pada diri Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah menganggap dirinya berada di atas suatu agama yang lebih baik daripada agama Muhammad SAW, membuat satu syariat yang itu lebih baik daripada syariat Muhammad SAW. Atau kata-kata maksud kalian sebagai orang-orang pembuka pintu kesesatan bagi yang lain, pelopor kesesatan bagi yang lain, ya, ataupun perintis kesesatan bagi yang lain. Kalau maka mereka menjawab tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wallahi ya Aba Abdurrahman ma'aradna ilal khair, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, tidaklah yang kami inginkan melainkan kebaikan. Qala wa dikatakan Rasulullah, kami muridin ilal khair lan musibah. Betapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan tetapi tidak mendapatkannya, ya, menunjukkan bahwasanya kebaikan itu ditinjau sesuai tidaknya, sejalan tidaknya dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Yang tugas kita, kewajiban kita tiada lain untuk memaparkan, untuk menimbang apa yang dilakukan oleh kita ataupun saudara-saudara kita dianggap benar atau tidaknya ketika sesuai, selaras dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika itu telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan tersebut terhitung benar. Tetapi jika tidak, sesungguh-sungguh apapun yang dilakukan, ya, seserius-serius apapun yang dilakukan atau sebesar-besar apapun yang dilakukan dari amalannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka tertolak. Mana dia tadi amrina mari sahada bahwa waktu bahwa waktu tertolak. Inna Rasulullah SAW haddatana, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berbicara kepada kami, anna qawman yakra'una al-Qur'ana la yudawisu tarafiyahum, bahwasanya akan ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati tenggorokannya. Wa imullahi ma adri la'alla aktaruhum minkum, demi Allah aku tidak tahu, boleh jadi mereka-mereka yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran dan bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya, tidak melewati tenggorokannya, tidak sampai ke dalam hatinya, boleh jadi itu semua ya, kaum yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalian, adalah termasuk dari kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud. Summa tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berbalik dari mereka setelah mengingatkan itu semua. Faqala Amr Ibnu Salimah, kemudian dikatakan oleh Amr bin Salimah, ra'ayna amatu atau ra'aytu amata ulaikal khilaq yutahinuna yawman muharram ma'al khawarij. Kata Amr bin Salimah, aku melihat keumuman kebanyakan mereka yang ketika itu diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud boleh jadi orang-orang yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dari kalangan kalian. Ternyata di masa apa yang disaksikan oleh Amr bin Salimah benar. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang duduk di majlis tersebut, di halaqah tersebut, mereka ya, saling bahu membahu di perang Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Ya, bersama orang-orang Khawarij dan termasuk sifat Khawarij tadi. Mereka membaca Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya, tidak berbekas. Qala al-Imam al-Albani fi silsilah sahihah inda al-hadith rahmi khamsah wa mi'ati wa alfain. Maka disebutkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah di hadith nomor ke 2005 وهذا اسناد صحيح حديث ini sanadnya sahih ila an qala sampai beliau mengatakan wa innama unitu wa anaitu bi takhrijihi min hadzal wajhi li qissati ibn mas'ud ma ashabi al-hilaqat. Dan hanya saja kata beliau, aku mencurahkan perhatianku untuk meneliti tentang hadis ini, terutama dari sisi kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan orang-orang yang duduk di halaqah yang berada di masjid ketika itu yang menghitung zikir mereka dengan batu. Itu yang beliau perhatian penuh untuk membahas tentang fakrah poin tersebut. Fa'ina fiha ibaratun li ashabi turuqi. Kenapa? Ya, beliau lebih mencurahkan perhatiannya untuk membahas poin tersebut, kisah kaitannya antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan orang-orang yang berzikir menggunakan batu kerikil. Karena kata beliau, sesungguhnya dalam kisah tersebut ada pelajaran bagi ashabi turuq. Ashabi turuq itu ahli tariqah, ahli tariqah. Tahu kan ya, ahli tariqah disebut ashabu turuq. Ada pelajaran buat mereka. Ya, tentunya pasti buat kita juga. Cuman yang lebih mengena tentunya bagi ashabu turuq, ahli tarekat atau di kitanya. Ahli tarekat. Dan juga wa halaqati dzikri ala khilafi sunnah, peringatan pula bagi para majlis-majlis zikir. Ya. Peringatan pula bagi para majlis zikir. Majlis zikir Rasulullah atau majlis zikir yang lainnya. Ya. Dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan majlis-majlis zikir. Maka ada peringatan penting, pelajaran penting yang bisa diambil, dipetik dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena hal itu tentunya, dan yang dimaksud halaqah zikir di sini, ya, majlis-majlis zikir di sini, kata beliau, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, majlis-majlis zikir yang mengisi sunnah Rasulullah. Ya, majlis-majlis zikir yang mengisi sunnah Rasulullah. Tidak semua majlis zikir ini sesat, keliru. Tetapi yang patut untuk mengambil pelajaran adalah majlis-majlis zikir yang mengisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syekhun lautara fa inna haula idza unkir 'alaihim munkar ma huwa fihi ittahamuhu bi inkar adh-dhikri min aslihi. Karena sesungguhnya mereka bagiku ashabut tarikat ataupun para majlis zikir yang mengisi sunnah Rasulullah, ketika mereka diingkari tentang suatu kemungkaran yang ada pada mereka, maka mereka menuduh kemungkaran tersebut. Kalau memang itu mungkar, berarti ada pada sejak dahulu ini. Atau kenapa tidak diingkari sejak dahulunya? Kenapa tidak diingkari zikir itu sejak dahulunya? Wahada, maka yang sejenis ini kata Syekh Ta'ala, kufrun la yaqau fihi muslimun fid dunya. Ketika mereka diingkari bahwasanya zikir yang kalian lakukan itu sesat, salah, keliru, maka mereka balas menjawab atau membantah, kalau demikian Anda menyalahkan orang-orang yang berzikir. Itu fenomenanya, kejadiannya yang ada. Ketika diingkari kemungkaran yang ada pada mereka, maka mereka menisbatkan hal itu kepada zikirnya itu sendiri. Kalau begitu kalian melarang orang-orang berzikir. Ya tidak. Yang terjadi seperti itu. Tidak boleh diakhiri zikir dengan batu, ya, atau dengan kayu gaharu dan yang lainnya. Hal itu tidak ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari jawaban mereka, oh, hadis-hadis si fulan itu melarang manusia untuk zikir. Yang disalahkan oleh mereka. Tidak dibawakan nasihat tersebut kepada nasihat yang benar. Tetapi dipahami menurut pemahaman mereka, seolah-olah zikir itu dilarang, tidak boleh. Diingatkan tentang solawat, bahwasanya solawat yang dilakukan atau yang diucapkannya, yang didendangkannya itu sangat keliru, mengandung kesyirikan, ya akhi, solawat yang kau bacakan, yang kau dendangkan, maka adalah jauh diganti dengan solawat yang disyariatkan. Apa jawabannya? Wah, hati-hati si pulang, si anu melarang orang solawatan. Ini kan yang terjadi di masyarakat, yang dikesankan di masyarakat seolah-olah yang dilarang itu adalah perbuatan yang baik, padahal apa caranya, lafadznya, ketentuannya seperti itu. Itu yang ada pada mereka. Maka yang seperti ini adalah perbuatan kufur, kata Asyik. Tidak ada seorang pun dari kalangan muslim di dunia yang berkata seperti itu, yang melarang zikir, melarang sholawat ataupun yang lain, melarang tahlil. Tidak boleh tahlilan bah, setelah kematian akhwat, karena hal itu tidak dilakukan Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah tidak ada para sahabat berkumpul untuk acara kematian tahlilan. Si pulan melarang orang baca tahlil, padahal ketika dinasihatkan adalah bentuk pengamalan yang dilakukan setelah kematian. Jadi perlu kita cermati pemutarbalikan fakta. Mereka mengesankan sesuatu yang tidak diinginkan. Ini semua tentunya tidak ada dari seorang muslim pun terjadi di dunia, melarang perbuatan-perbuatan baik tersebut, tetapi caranya yang perlu dicermati. Wa innamal munkaru ma ulsiqa bihi minal hayat wa tajammu'at allati lam takun mashru'atan ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang diingkari tersebut adalah perkara-perkara embel-embel yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, dan perkumpulan-perkumpulan yang hal itu tidak ada, tidak pernah disyariatkan di zaman Nabi SAW. Ini yang diingkari. Jadi yang diingkari itu hayatnya, bentuknya, kondisinya, dan juga perkumpulannya yang tidak ada. Hal itu disyariatkan di zaman Nabi SAW. Adapun kalimahnya, kalimah tahlil bagus, afdalul dzikri la ilaha illallah, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dari yang lain, tidak ada seorang muslim yang melarang seorang baca tahlil, baca la ilaha illallah. Demikian pula tidak ada seorang muslim yang melarang membaca tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, atau la haula wala quwwata illa billah, dan yang lainnya dari zikir-zikir yang ada. Yang perlu dicermati tiada lain adalah hayatnya, caranya, kondisinya, dan cara berkumpulnya yang itu tidak ada. Ya, rame-rame pemain berdesak-desakan, atau bahkan jalan manusia dibuat macet, ya, menyakiti manusia yang lainnya. Parkir saja, ya, parkir di sebuah parkiran, di masjid atau yang lainnya, yang hal itu akan menyusahkan manusia lain, dilarang. Syekh Al-Utsaimin memiliki fatwa ketika ditanya hukum parkir, yang parkir tersebut akan menghalangi orang lain keluar. Menghalangi orang lain keluar, sulit, kesulitan. Atau bahkan gerak mungkin akan nyenggor yang samping. Maka ini Allah deh. Ya afwan kalau parkir kita karena memang seadanya. Jadi arah makhluk. Tidak ada tempat lain. Sehingga hati-hati. Taruh di hadapannya ada mobil. Di belakangnya kita parkir di belakang mobil. Sehingga mobil mau keluar, harus gigi-gigi dulu nyari gimana ini orangnya. Maka diperhatikan. Seperti itu. Apalagi apa membuat manusia tidak mampu untuk lewat. Kepanasan dan yang lainnya. Dengan tujuan apa? Saya mau berzikir kok ini. Saya mau berangkat ini, berkumpul. Bermajlis zikir dan yang lainnya. Maka itu caranya dan perkumpulannya yang diingatkan, yang diingkari dalam syariat ini. Wa illa, maka jika kalau tidak, kata Syekh, faman ladzi ankarahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ala ashabi tilkal halaqat? Kalau bukan karena itu, lantas apa yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang yang duduk di majlis tersebut? Kalau bukan karena hayatnya, kondisinya, caranya dan perkumpulan mereka yang mungkar, yang bid'ah. Lantas apa yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud? Menunjukkan bahwa yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bukan lafaz zikir, tapi cara dan perkumpulannya ini. Ya, cara dan perkumpulannya. Laisa huwa ila hadha at-tajammu' fi yawmin ma'ayyanin. Tidak lain yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud yaitu perkumpulan di hari tertentu. Ya. Jumat Kliwon umpamanya baru kumpul. Atau Sabtu Pahing dan yang lainnya. Dicari hari-hari yang aneh baru kumpul. Ya, zikir, enggak tahu yang di zikirnya ini apa. Ditanya apa sih tadi yang dibaca? Enggak tahu saya juga. Saya ikut-ikutan tadi. Itu yang diingkari. Perkumpulan di hari tertentu. Oh, bagaimana kalau kita berkumpul di hari tertentu ini? Ta'lim hari apa itu? Hari sore. Atau yang lainnya. Bukan perkara yang beda. Bukan perkara yang beda kalau belajar. Asalkan yang dipelajari ini adalah sesuai dengan syariat. Bukan belajari perkara-perkara yang mengandung kebidaan, kemusyrikan dan perkara-perkara maksiat yang lainnya. Dan juga yang diingkari tiada lain adalah wadzikru bi'adadin lam yarid. Berzikir dengan bilangan yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW, hitungannya. Berzikir yang tidak datang hitungannya, bilangannya dari Rasulullah SAW untuk dibaca sekian kali. Sehingga mereka apa? Pokoknya kita baca dan pertemuan kita 1000 kali. Mau ada yang beli bakso, beli mie ayam, terus zikir dulu. Tidak usah dilayani. Tidak usah dilayani. Selama belum selesai 1000 kali, lanjutkan. Ya, jangan tergiur dengan dunia. Dunia nanti. Ya, dunia nanti. Katanya. Kita lanjutkan dulu ini zikir kita sampai selesai. Seperti itu. Itu mereka itu alul bidah. Ya, jangan kalah. Alul bidah saja yang kebijakannya bangga. Ya, tidak melayani perdagangannya, pekerjaan yang ditinggalkan hanya untuk berzikir yang bidah. Maka demikian pula kita dalam perkara-perkara yang sunnah, yang syar'i, tentunya jangan kalah dengan mereka. Wa innama yasurhu syekhu sahibal halaqah. Ya, hanya saja syekh di sini yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membatasi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Bahwasanya hari itu tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muruhum bihi min 'indi nafsihi. Ya akhwan, wa innama yasuru syekhu sahib al-halaqah, dan hanya saja di sana terjadi Di majlis yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, syekh pemimpin majlis tersebut membatasi bilangan-bilangan kepada kaumnya. Dia membatasi bilangan-bilangan kepada kaumnya dan memerintahkan mereka untuk menghitung zikirnya dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri. Ya. Ada aba-abaan tadi. Takbir mi'ah. Bertakbir 100 mulai. Ya. Atau baca lafaz ini 500. Itu yang terjadi dalam halaqah-halaqah bid'iyah. Wa ka'annahu musyri'un 'anillahi ta'ala. Maka seolah-olah ketika seseorang memerintahkan zikir sekian kali, ya dengan bilangan tertentu, itu dianggap sebagai musyarri' anillah. Dia membuat syariat selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia menentukan bilangan tertentu. Sementara yang berhak menentukan bilangan tertentu adalah syariat. Baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui lisan Rasulnya dengan wahyu kepada Rasulnya. Rasulullah menjelaskan tentang lafaz tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ya, kemudian tahlil ditutup 1 kali. Itu adalah syariat Allah SWT yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya. Dan itu adalah hak Allah untuk menentukan bilangan dalam berzikir ataupun bilangan dalam sholat dan yang lainnya. Maka jika di sana ada orang-orang yang mengharuskan kepada majlisnya berzikir sekian kali, ala kiramil fatihah sabah 7 kali dibaca lagi dan yang lain, itu seolah-olah dia telah membuat syariat, ya. Di sisi Allah SWT berhak menentukan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Yang padahal Allah pernah nyatakan di surat Asy-Syura ayat yang ke-21, am lahum syuraka syara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka hendak membuat tandingan syirikat dalam perihal mereka membuat syariat dari agama ini yang tidak mendapatkan izin Allah Azza wa Jalla? Menunjukkan bahwasanya syirikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dalam permasalahan ibadah uluhiyah, ya, atau dalam permasalahan asma wa sifat rububiyah. Demikian pula dalam membuat syariat, aturan, undang-undang yang ada itu bukan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian seseorang membuatnya dan menyisi syariat, itu pun dianggap syuraka, syirikat untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seseorang yang mencoba menetapkan suatu ketetapan dalam Islam yang itu bukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ada dari kita mahalani kata Syir anna sunnah sahabikata anhu sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qawlan innama hiya tasbihu bil anamil. Ditambah lagi kata Syir bahwasanya sunnah yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya baik itu secara perbuatan ataupun secara ucapan, yang namanya tasbih berzikir, itu dihitung dengan anamil, dihitung dengan luas jari, ya. Datang dari ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwasanya zikir itu dihitung dengan anamil, luas jari, anmula, menunjukkan itu yang disyariatkan. Meskipun di sana ada pula dari kalangan ulama yang berfatwa boleh pula berpikir dengan jari, ya, yang ini subhanallah, subhanallah, subhanallah, yang jari. Kenapa? Karena tidak ada larangan, tetapi yang lebih tepat sesuai dengan sunnah yaitu dengan ruas jari, dengan ruas-ruas jari ini. Itu yang disyariatkan. Kalau seandainya, ya, dilakukan dengan kayu, ya, gaharu atau yang lain, ya, tidak cukup yang segede kacang hijau apa segede jempol itu kan, ya, sebenarnya lain sudah ada di zaman Rasulullah dan mereka mampu para sahabat untuk membuatnya. tidak pernah dilakukan, diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya, mungkin pula tabi'in, tabi'ut tabi'in, kecuali dari orang-orang yang tadi hidup di masa para sahabat, yang mereka membuat kebid'ahan, menghitung dengan batu kerikil. Kemudian yang telah kita sebutkan sekarang, yang canggih, yang alat ini, cukcer-cukcer gitu. Dia hitung cukcer-cukcer-cukcer, punya dia berapa kali. Itu pun sebagai perkara yang beda. Kultum, aku katakan kepada Syekh Yasin Hafizullah Ta'ala wa ra'ah, fangduru ila ma natija minat takalluk minat tilkum al-majalis atau minat tilkum al-majalis. Maka lihatlah oleh anda, lihatlah oleh kalian apa yang muncul, apa yang terjadi, apa yang terhasilkan dari majlis-majlis tersebut. Falbid'atu saghiratu la tazalu tanmu hatta tasira bid'atan 'azimatan. Dari pelajaran kisah Ibn Mas'ud dengan para ashabul turuq tadi, ashabul majalis al-bid'iyah, menunjukkan bahwa kebid'ahan yang kecil akan senantiasa berkembang dan berkembang sampai berubah menjadi kebid'ahan yang besar. Ya, sampai berubah kebid'ahan yang besar. Asalnya kecil. Asalnya kecil. Sebagaimana sebutan tadi, asalnya kan kecil. Dari batu kerikil, enggak puas batu yang besar. Batu yang besar. Enggak puas tadi kayunya segede kacang. Berubah dia segede apel. Segede apel. Bahkan bangga kalau di masjid ini ada tasbih segede-gede apel. Tidak dapat di masjid lain. Itu bid'ah yang kecil akan berubah sedikit demi sedikit menjadi bid'ah yang besar. Sehingga diingkari dari sekecil apapun, jangan sampai berkembang. Ya, kalau sudah berkembang bahaya. Segera diobati dari perkara tersebut. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fil Madarij, dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarij As-Salikin, fa innal bid'a tastadriju bi saghiriha ila kabiriha hatta yansarifa sahibuha min ad-din. Sesungguhnya kebid'ahan-kebid'ahan itu semua bertahap berawal dari kebid'ahan yang kecil. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada itu semua tidak lain bertahap bermunculan dari bid'ah-bid'ah yang kecil sampai akhirnya apa? Menjadi besar. Sampai akhirnya menjadi besar. Hatta yansarifa sahibuha min ad-din, sampai akhirnya menggelincirkan, menjatuhkan pelakunya dari agama. Itu akibat terjatuh pada kebid'ahan yang besar. Ya, yang disebut sebagai bid'ah mukafir, mengkafirkan dia, mengeluarkan dia dari lingkup agama. Sehingga tidaklah terjadinya bid'ah khawarij, syiah dan yang lainnya, itu semua muncul dari bibit-bibitnya yang kecil sehingga menjadi besar dan menjadi besar. Karena tansal syi'ratu mil ajin, sebagaimana tidak nampak lagi satu buah rambut, apa namanya, satu buah rambut, sehelai rambut apa ya. Sampai tidak nampak lagi sehelai rambut yang ada pada adonan roti, ya, sudah terbungkus dengan adonan tersebut, ya, hilang. Tadinya pertamanya apa, ketika lum ya, masuk sehelai rambut tersebut, kelihatan garisnya hitam. Tapi semakin terus ya, diaduk, semakin seorang bergulat, dan kebid'ahannya semakin apa? Semakin tidak nampak. Semakin hilang artinya. Ya, hilang dari permukaan. Ketika semakin bergulat dengan kebid'ahan, hawa nafsu dan yang lainnya. Tanya. Bukankah demikian? Bahkan seperti itu. Jadi mungkin saudara kita, kenapa kok si bulan kayaknya dulu aktif ini, belajar ya. Kayaknya kalau belajar itu duduknya di depan terus aktif, tapi kok kenapa kok akhir-akhir ini menghilang, tidak ada dari permukaan ya. Tidak ada dari peliputan ya. Kemana ini ya, jangan-jangan terjatuh ke dalam apa tadi perkara-perkara. Awalnya apa? Sedikit demi sedikit. Sebelum terjadi yang besar, sedikit demi sedikit. Menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Akhirnya lepas. Sedemikian pula dengan berbagai kemaksiatan, kebidaan. Itu semua berawal dari yang sedikit. Kata ulama, ala tara anna jibala min al-hasa. Tidak akan kau lihat bahwasanya gunung tersebut dari hasa. Kerikil. Yang sering kita permisalkan. Di negeri Yaman terjadinya gunung besar, gundukan, itu awalnya bermula dari apa? Dari debu-debu atau kerikil-kerikil yang terbangkan oleh angin. Ya. Sehingga kebiasaan orang-orang Badui berpindah tempat ketika apa? Tempatnya sudah digunduki oleh gumpalan-gumpalan kerikil-kerikil dan juga debu-debu yang ada, sehingga menggunung menjadi gunung. Maka gunung tersebut adalah awalnya dari kerikil-kerikil atau batu-batu. Seperti itu yang ada, yang jelas-jelas kelihatan oleh kasat mata, menunjukkan bahwasanya berawal dari perkara yang sedikit menjadi besar. Sehingga jangan meremehkan perkara yang kecil, yang sedikit. Lal kabir, maaf, istighfar kata Ibnu Sa'ud. Tidak ada dosa besar disertai dengan istighfar. Artinya akan hilang jika seseorang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Demikian pula wala saghira ma'al istimrar. Tidak ada dosa-dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Oh, kecil, kecil, kecil tapi dia lakukan terus-menerus akhirnya akan menjadi besar pun. Sehingga al-maksiat itu tajurru al-maksiat ba'da. Suatu kemaksiatan akan menghantarkan pada kemaksiatan yang lain. Hati-hati dari perkara yang kecil. Pemafasidul bid'i la yatifu 'alaiha illa arbabul basair. Sehingga kerusakan-kerusakan kebid'ahan tidak ada orang-orang yang mampu untuk jeli agar tidak terjatuh padanya, mampu dan jeli berhati-hati dari bahayanya melainkan arbabul basair, orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam, yang pandangannya didasar dengan ilmu. Kalau pandangan-pandangan orang-orang yang tidak berilmu dianggapnya baik zahirnya, oh itu kan baik ya, ini kan baik, masa gak boleh. Tetapi ya, arbabul basair, orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam, yang didasar dengan ilmu, mengetahui itu semua. Wal-umyan daluna fi dhulumatil ama. Sementara orang-orang yang buta, mereka tersesat dalam kebutaannya. Orang-orang yang jahil, yang pandangan tidak didasar dengan ilmu, tidak mampu untuk menilai, menimbang perbuatan tersebut. Masa sih itu baik kan, supaya manusia tahu dakwah, ya tahu kebaikan, tahu kebenaran. Kok disalahkan? Supaya manusia taat banyak pahalanya, kok disalahkan? Tetapi perlu diingat, itu semua harus mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Maka barang siapa yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Menunjukkan bahwasanya an-nur min Allah, cahaya ilmu. Seseorang mampu membedakan, melihat, menimbang, ini baik, ini salah, ini hak, ini batil, min Allah, dari Allah azza wa jalla. Yang sebabnya dia dari dengan ta'allum ilmi syar'i, mempelajari ilmu syariat. Sehingga dengannya kita akan mampu menimbang dan melihat secara mendalam, tidak mudah tergiur, tidak mudah terjatuh ya, dengan ajakan-ajakan iming-iming yang ternyata hal itu sebagai bentuk kesesatan. Karena tidaklah kesesatan ada melainkan dengan dilariskan ya, melalui praktek-praktek cara-cara yang dibungkus sebaik-baiknya, serapat-rapatnya yang hal itu dipesankan baik di pandangan manusia, dipesankan, dipandang dan terasa baik di hadapan manusia. Dan itulah janji syaitan. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah SWT, telah menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, baik itu syaitan manusia ataupun syaitan jin. Dan tidak segan-segannya mereka untuk mempoles, memperbagus, memperindah kepada sebagian yang lainnya perkara yang batin menjadi terkesan baik. Itu yang muzakarah, dihiasi ya, di embel-embel perkara yang baik, ruqyah syariah apa namanya ya, atau pengobatan syariah, jodoh, biro jodoh syariah ya, atau televisi syariah ya, dan yang lainnya, bank syariah, di embel-embel yang perkara-perkara syariat. Ya, dari zuhrufal qawli ghurura, menipu manusia dengan perkataan yang menipu. Wa qarnaha ulama sunnah qadiman wa haditsan an mujalasati ahli bidah. Dan sungguh para ulama dari sejak dahulu, ya, para ulama sunnah tentunya, dari sejak dahulu sampai sekarang telah melarang untuk duduk-duduk dengan ashabul bidah wal ahwa wal ma'asi, dan duduk-duduk dengan ahli ahwa, para pengikut hawa nafsu dan para ahli maksiat. Wa ana antakilaka ba'da hadhihi ibarat, dan aku bawakan kepada Syekh, aku paparkan kepada engkau sebagian ungkapan-ungkapan para ulama dan peringatkan dari bahaya duduk-duduk dengan ashabul bid'ah wal ahwa wal ma'asi. InsyaAllah peringatan tersebut akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya, yang menunjukkan betapa kerasnya para ulama. Bahkan hal itu menurut usul Al-Quran, sebagai usul Al-Quran, demikian pula hadis Rasulullah SAW untuk tidak duduk dengan para pengikut hawa nafsu, orang-orang pencetus kebid'ahan. Dan hal itu telah dilalui dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tinggal Asyik Habibullah Ta'ala di sini membawakan kalam ulama, ucapan-ucapan para ulama dalam peringatan perkara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dai yang mengatakan makna kullu bid'atin, artinya tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap bid'ah di sini ada bid'ah hasanah dan ada dolar. Nah, kita sebutkan dalam berbagai pertemuan tentang makna sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dalalah, setiap kebid'ahan, bukan tiap-tiap kebid'ahan, setiap kebid'ahan. Karena kul, kata para ulama usuliyin, ahlul usul, ya, sebagai lafaz yang menunjukkan a'am siyad, yang paling umum, ya, artinya kul menyeluruh, seluruh, setiap, itu arti kul. Kecuali kalau ada pengecualian, ya, maka dalam menyeluruhkan hukum disebutkan dengan lafaz kul, karena itulah yang paling umum, mencakup semuanya. Kullu muslimin ala muslimin haram, setiap muslim. Ada kemiripan tidak dengan tiap-tiap muslim? Setiap muslim dengan tiap-tiap muslim. Ada kemiripan yang ahli bahasa Indonesia? Setiap muslim dengan tiap-tiap muslim. Ada yang paham bahasa Indonesia? Setiap bid'ah dengan tiap-tiap kebid'ahan. Dan meskipun diartikan dengan tiap-tiap kebid'ahan, ya, karena dia hendak istilahnya hendak lari, hendak menguatkan pendapatnya bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah, yang baik. Kalau pun diartikan kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap kebid'ahan itu sesat, itu pun masuk dalam kategori sesat semuanya. Kenapa? Tiap-tiap kebid'ahan itu sesat. Kenapa? Karena tidak ada kecualiannya. Mana pengecualiannya yang mengecualikan dari tiap-tiap bid'ah itu yang hasanah? Itu harus ada pengecualiannya. Ini harus ada pengecualiannya. Sehingga lafaz kul ini tidak semata-mata Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz kul. Rasulullah SAW paling tinggi bahasanya secara bahasa Al-Quran, yang lebih paham tentang bahasa, bukan bahasa kita yang ditarik dengan bahasa Indonesia. Ini di bahasa Rasul, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa Arab, itu bahasa yang tinggi dan tidak ada bahasa yang lain menyerupainya, menyamainya. Sehingga meskipun diartikan tiap-tiap kebidangan adalah sesat, kita perlu cari, perlu tahu mana tiap-tiap bid'ah yang tidak sesat. Ada tidak? Seperti itu. Ya. Bisa dipaham. Ya, lafaz kul itu adalah amsyal ya, sebagai lafaz yang paling umum. Ya, untuk kita mencari pengecualian yang maka dibutuhkan dari seperti yang sering kita sebutkan tadi dalam permasalahan kullu man 'alaiha fan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, di langit dan di bumi ini, fan, hancur, fana. Apakah di langit ini mencakup Allah SWT atau mencakup makhluk-makhluk lain seperti malaikat, arasy dan yang lainnya, hancur? Maka di sana ada pengecualiannya. Pengecualiannya disebutkan dalam ayat ini sendiri. Dalam hadis yang lain pula disebutkan, di antara yang tidak hancur wa yabqa wajhu rabbika, tetap kekal wajhu rabbika, yaitu Rabbmu Allah SWT, wajah Rabbmu Allah SWT tetap kekal, tetap ada, tidak akan hancur Allah SWT. Dan makhluk yang lain yang datang dalam hadis seperti di antaranya arus Allah SWT tidak akan hancur. Dan itu apa? Ditetapkannya karena ada pengecualiannya, ada nas yang menunjukkan pengecualiannya. Tidak semata-mata hal itu dikatakan pengecualian. Tapi untuk keluar dari lafaz kul keseluruhan atau menyeluruhnya ini dibutuhkan dalil atau hujjah, sehingga dengan itu bisa dikatakan adanya hasanah. Tetapi yang ma'ruf, kelompok yang mereka berdalil adanya bid'ah hasanah bukan dengan lafaz ini, tapi dengan lafaz yang lain, yaitu dengan lafaz hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'alahu. Barang siapa yang dia sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia mencontohkan dalam Islam sunnah yang bagus, yang baik, kemudian diikuti orang yang lainnya, maka dia mendapatkan pahalanya. Seperti pahala orang yang melakukannya sebagai pelopor kebaikan, kemudian orang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi mereka. Sehingga dianggap oleh mereka di situ ada bid'ah hasanah, yang bid'ah yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Yang ini tentunya dibutuhkan tadi pengecualian. Jadi untuk mengatakan adanya di sana bid'ah hasanah. Yang kedua, sebatas apa ukuran sandal atau sepatu bagi akhwat atau umahat yang mempunyai hak tinggi. Hak tinggi itu yang jungkung, bukan hak di sini, hak ini. Namanya hak juga sama ya. Hah? Hak betul kan namanya? Bukan hub. Yang dilarang zakat haram. Nah, mungkin karena sepatu-sepatu tersebut atau sandal-sandal tersebut karena sebagian kebiasaan ada istiadat orang-orang kufar dan datang dari negeri orang-orang kafir, wanita-wanita yang kafir, maka tidak selayaknya seorang muslim untuk meniru, meneladani, mencontoh apa yang terjadi pada orang-orang kafir atau kafir dan tersyabah dakumin wahuwa minum dan tersyabah dengan sedakum, maka termasuk mereka, maka dihindari yang semula tersebut yang terlebih bahayanya. Bagaimana kalau dia terjatuh di jalan, apakah dia mau teriak tolong mas, akhirnya untuk pakai sandal tersebut di jalan dia minta tolong nanti yang lewat, tolong ya, seperti itu. Allah juga sehingga diperhatikan kamu yang tadi terjatuh dalam tasyabuh miliman perkara tersebut dengan orang-orang atau wanita-wanita kafir, terlebih yang akan mempersulit dia dalam berjalan dan lainnya. Intinya kita sebagai orang-orang yang cukup bukan dengan apa yang datang dari Rasulullah, gak usah neko-neko. Kalau ingin macam-macam nanti di jannah sabar, banyak-banyak mohon Allah SWT ya, jannahnya nas'aluka jannataka ya Allah, kita mohon kepada ya Allah jannah. Bebas di sana mau pakai sepatu dungkung ya, mau apa, mau sirkuit, mau apa itu, pakai sepatu yang di es ya. Ada mau pakai gaya apa saja ya, kalau antum mau sehingga banyak mohon jannah Allah SWT ya, untuk mendapatkan kenikmatan. Ada di dunia sabar untuk mungkin menyabarkan diri tidak tergiur dengan perkara-perkara yang itu akan membinasakan dia di akhirat. Wa faqana Allah ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kumriman ya kum